السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، على فمرس رجتي في دن فرا نغار دي رجاني مناكخان الله عز وجل. Kembali kita melanjutkan pembahasan hijarah dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang sampai kepada perkataan muallif wa in wajadal 'aina ma'ibatan. Taqra' Syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa in wajadal 'aina ma'ibatan aw hadatha biha 'aibun falahu al-fasxu wa 'alayhi ujratun ma madha. Dan apabila didapatkan dari barang yang disewa ma'ibah, yaitu aib atau cacat, atau terjadi dari barang yang disewa aib, maka bagi penyewa memiliki hak untuk membatalkan akad ijarah, dan baginya atau kewajiban dia hanya sebatas pembiayaan atau pembiayaan dari manfaat yang sudah digunakan. Demikian. Di sini muallif menjelaskan beberapa hukum-hukum tentang ijarah. Di antaranya, bila seseorang menyewa suatu barang, lalu barang tersebut ketika dia pakai terdapat aib cacat. Seperti umpamanya dia sewa rumah, la qadar Allah, kontraknya 1 tahun. Di bulan ketiga rumah kemudian bocor atapnya, gentengnya, dan ketika itu barang, berarti barangnya ada cacatnya. Ya, apa yang bisa dilakukan? Falahul fashu, maka hak dari si penyewa untuk membatalkan akad, dan dia wajib membayar sewa yang sudah berlalu. Tadi sewa 1 tahun, kalau dia sudah bayar 1 tahun, ternyata di bulan ke-6 terjadi cacat, maka sisa 6 bulan setelahnya tidak wajib dia membayar. Walau dalam akad ijarah mengikat, yang artinya kalau dia batalkan sepihak seperti pada waktu yang lalu, dia tetap wajib membayar upahnya atau sewanya. Tapi bila dia tidak melanjutkan karena barang ada cacatnya, maka dia hanya berkewajiban membayar sewa yang telah berlalu 6 bulan lalu, yang 6 bulan wajib dikembalikan oleh si pihak yang menyewakan. Wasilah Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yatmanu ajiran khassan ma janat yaduhu khata'an wa la hajjamun wa tabibun وبيطارا لم تجن أيديهم إن عرف هذكهم ولا راء لم يتعدى. Dan tidak menjamin, yaitu seseorang yang disewa secara khusus selama tidak majanat yaduhu khata'an, yang berbuat kesalahan, wala hajjaman, dan tidak pula hajjam, yaitu seorang yang membekam, dan tabib atau tabib, wabaytarun, dan dokter hewan, selama tidak berbuat kesalahan apabila diketahui keahliannya. Wala ra'in lam yata'adda, dan tidak pula menggembala selama dia tidak melampaui batas. Ya. Di sini sekarang muallif menjelaskan tentang apakah pihak yang memberikan jasanya dia menjamin risiko, menanggung risiko dari barang-barang tersebut. Ini mu'alif mengatakan, wala yatmanu ajirun khas ma janat yaduhu khata'an. Dan al-ajirul khas, itu orang upahan yang sifatnya khusus. Dia tidak menanggung risiko apa yang dilakukan oleh tangannya karena tersalah. Sebuah kesalahan bukan atas kesengajaan. Ya. ajir, ada orang upahan, ada dua bentuk. Ada ajir khas, ada ajir mushtarak. Ajir khas itu Anda sewa dia dengan waktu. Kalau ajir mushtarak, Anda sewa dia dengan pekerjaan. Ajir khas seperti Anda menyewa karyawan baik untuk rumah Anda ataupun perusahaan Anda dengan waktu. Ini namanya ajir khas. Dia sudah jual waktunya kepada Anda sehari umpamanya 8 jam. Baik bekerja di rumah ataupun di perusahaan Anda. Kesalahan yang dilakukan oleh si pegawai ini atau karyawan ini, tidak dia menanggung. Ya, seperti umpamanya Anda memiliki ajir khas seorang supir, dan dia Anda suruh mengantarkan sesuatu atau membagikan sesuatu ke kerabat-kerabat Anda, lalu dia pakai mobil yang biasa dia pakai. Semua aturan lalu lintas dia patuhi. La qadarallah, mobil ditabrak dari belakang dan yang nabrak lari. Apakah dia wajib mengganti? Ini yang dijelaskan oleh muallif, la yadman. Dia tidak menanggung risiko tersebut. Karena statusnya adalah wakil. Ajir khas tadi kan Anda izinkan dia. Maka statusnya dia sama dengan status Anda. Bagaimana Anda bila mengalami kecelakaan yang serupa di mana ditabrak dari belakang, Anda juga tidak akan mengganti hal tersebut. Ya, maka begitu juga ketika Anda menyerahkan pada ajir khas. Wala hajjamun wa tabibun wa baytarun lam tajni aydihim an urifa hizquhum. Begitu juga tidak menanggung resiko adalah ajam, tukang hijamah, tukang bekam, dan tabib, dokter, wabaitar, dokter hewan, dengan dua syarat. Lam tajni aidihim, dengan syarat tindakan mereka tidak melebihi standar. Yang pertama, syarat yang kedua, diketahui mereka profesional dalam profesinya tersebut. Apa yang dimaksud dengan tindakan tidak melebihi batas? Umpamanya seorang tukang bekam. Ya, dia bekam di titik yang di sana dekat dengan urat nadi. Memang dia profesional. Sudah berijazah. Ya. Maka la qadarallah, tangannya bergerak sehingga pisau bekam atau alat bekamnya melampaui dari yang seharusnya dibekam dan terkena kemudian nadi, sehingga darah mengalir dengan kencang dan orang tersebut mengalami sesuatu. Maka dalam hal ini dia menanggung risiko. Kalau harus kemudian ditambah transfusi darah, maka semua biaya dia yang menanggung. Ya. Tapi kalau tindakannya tidak melebihi hal tersebut, ya, tetapi qadarullah, orang itu umumnya tidak biasa melihat darah, kemudian dia pusing dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan, maka di sini dia tidak menanggung risiko. Wa tabibun, begitu juga dokter. Dokter mengangkat umpamanya sesuatu dan melakukan tindakan operasi terhadap bagian tubuh pasien. Ya. yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan SOP dari sebuah tindakan tadi, tidak melebihi. Dan dia dokter memang sudah mendapat profesi setelah tamat kuliah, kemudian ada profesi, kemudian ada namanya praktek lapangan dan segala macam, dan sudah dapat ijazah dokter untuk melakukan profesi tadi. Ini berarti sudah memiliki standar. Ya, tapi kalau belum dan dia melakukan tindakan seperti umpamanya perawat melakukan tindakan operasi, dan ini seharusnya bukan tindakan dia, tidak dibenarkan dia melakukan hal demikian. La qadarullah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, maka dia menanggung risiko yang terjadi. Ya. Ini dua syarat, kalau terpenuhi, maka orang upahan ini, baik tukang bekam, dokter, dan dokter hewan, kalau terpenuhi mereka tidak menanggung risiko. Wala ra'in lam yata'adda. Begitu juga kalau dia mengambil, menyewa jasa seorang pengembala, dan pengembala tadi melakukan hal yang standar. Tapi kalau dia yata'adda, melampaui ketentuan, atau ada kelalaian, dia lihat di daerah hulu sedang gelap, kemungkinan hujan turun, dan dia melepaskan hewan-hewan gembalaan di dekat daerah dataran rendah, itu kemungkinan kalau hujan di hulu, air kencang turun, itu hewan-hewan ke bawah hanyut. Qadar Allah, betul itu yang terjadi. Ya, maka dia di sini menanggung risiko. Ya. Wasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa yadmanu al-mushtaraku ma ta'rifa bi fi'lihi. Dan orang upahan al-mushtarak yang disewa karena pekerjaan menjamin atau menanggung risiko apa yang rusak atau cacat dengan sebab perbuatannya. Wala yadmanu ma talifa min hirzihi aw bi ghairi fi'lihi wala ujrata lahu. Dan tidak menanggung risiko atau tidak menjamin apa yang rusak selama disimpan di tempatnya atau karena bukan sebab perbuatannya, dan tidak juga dia menanggung atau membayar pembiayaan upahnya. Ya. Jadi kita menjelaskan ajirun khas. Anda sewa dia berdasarkan jam. Sekarang menyewa seseorang berdasarkan pekerjaan. Wayat manul mushtarak, dinamakan orang ini adalah ajir mushtarak. Contoh ajir musyarak, Anda menyerahkan kain kepada dia, tolong untuk dijahitkan. Ya, maka Anda sewa jasanya hanya untuk menjahitkan. Masalah waktu tidak urusan. Ya, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 5 hari. Dan dia pun dalam waktu tersebut menerima jasa dari pihak lain untuk menjahit. Ini maksud dengan ajir musyarak. Berbeda dengan ajir khas, di mana ajir khas sana bekerja untuk Anda saja, ia tidak bekerja untuk orang lain. Ya. Maka ajir musytarak, orang upahan yang sifatnya menerima pekerjaan dari Anda dan dari orang lain, ma talifa bi fi'lihi yadhman. Bila rusak barang tersebut dengan perbuatannya, maka dia menanggung risiko. Anda minta dijahitkan dan serahkan kepada dia bahan untuk dijahitkan baju koko umumnya. qadarullah dijadikannya anda celana, maka kesalahan ini dia yang menanggung. Ya, dia kembalikan kepada anda kain tadi, ya, dan dia buatkan baju koko. Wala yatmanu ma talifa min hirzihi. Akan tetapi bila risiko terjadi bukan karena perbuatan dia, ya, dia tidak menjamin ma talifa min hirzihi, sesuatu yang rusak, yang hilang atau lenyap dari hirzihi. Hirz itu dalam penjagaannya, tukang jahit umpamanya. Baju setelah jadi dia gantungkan biasanya di etalase di tempat tokonya tadi, di bagian dalam. Terkadang ada juga yang tukang jahit menggantungkan di bagian luar. Bagian luar tujuannya menarik orang, ini hasil jahitannya, ini bagian dari iklan. Qadarullah, bagian tadi yang baju yang telah jadi dijahitnya, letakkannya di bagian luar, bukan di bagian dalam. Dan dia masuk ke dalam ruko, sholat atau makan, qadarullah diambil oleh maling. Maka ini dia menanggung risiko, dia mengganti. Tapi kalau di dalam tokonya, dalam etalase, dia sholat, makan siang, dan diambil maling, maka dia tidak mengganti. Au bi ghairi fi'lihi, atau bukan karena perbuatannya. Seperti umpamanya dia sudah menjahit atau sedang menjahit, kemudian belum selesai dia pulang dan dia kunci. Qadarullah, komplek ruko terbakar, enggak tahu api dari mana, mungkin dari tempat yang lain, mungkin dari dia. Menghasil ruko terbakar dan pakaian yang diserang dijahit tadi yang belum selesai atau sudah selesai tadi pun ikut terbakar. Maka di sini dia tidak menanggung risiko. Wala ujrata lahu, juga dia tidak berhak meminta upah. Ya, ketika datang orang yang minta jahitkan tadi yang bajunya, yang kain diserahkan, kata dia, qadarullah, dua hari yang lalu terjadi kebakaran, bajumu termasuk yang terbakar, tapi itu sudah saya jahit, sudah selesai. Ya, kau bayar upahnya ke saya. Ini dikatakan oleh mu'allif, walaupun dia sudah mengerjakan, ya, akan tetapi dia tidak berhak menerima upah karena barang yang dikerjakannya tidak bisa diserahkannya, hasil pekerjaan tidak bisa diserahkan kepada mu'ajir. قال المؤلف رحمه الله وتجيب الأجرة بالأقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل dan diwajibkan untuk membayarkan upah atau biaya sewa bil aqdi, dengan sebab akad, illam tuajjal, apabila selama tidak disegerakan. Waktu setahaku dimundurkan, ya, yeah, bil aqdi illam tuajjal, selama tidak dimundurkan. Waktu setahaku bitaslimil amal illadhi fizzimah, dan diwajibkan atau menjadi hak bagi penyewa dengan menyerahkan pekerjaan yang menjadi tanggungannya. Dan barang siapa yang telah menerima ainan, yaitu barang yang disewakan dengan ijarah fasidah dan telah sempurna waktu sewa, maka melazimkan baginya pembiayaan yang semisalnya. Sekarang mu'alif di akhir bab ijarah membahas tentang ujrah atau upah. Kalau tadi jasa sudah dijelaskan, baik jasa dari barang ataupun jasa dari orang, sekarang ujrahnya yaitu upahnya. Watajibul ujratu bil aqdi, dan upah tadi wajib dengan akad illam tuajjal, bila tidak dimundurkan. Mereka berakad hari ini untuk fulan ini mengajar di tempat yang menyewa tadi, umpamanya dia memiliki kursus pelatihan atau sekolah atau apa. Ya, dengan menandatangani akad tadi, kamu bekerja jam sekian, mata pelajaran atau mata kuliah ini dan ini, itu pada saat itu wajib dibayar upahnya. Illam tuajjal, kecuali dimundurkan. Dia mengatakan gaji dibayarkan di akhir bulan. Kalau mereka bersepakat, tidak ada masalah. Tapi pada dasarnya upah atau gaji wajib pada waktu akad. Penandatangan akad sudah menjadi wajib dibayarkan oleh pihak yang menyewa jasa kepada yang memberikan jasanya. وَتُسْتَحَقُّ بِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ. Ya, dan upah juga menjadi wajib apabila dengan zimmah. Kalau tadi dengan barang. Ya, dengan menyerahkan pekerjaan, umpamanya dia bersepakat untuk membajak sawah ini. Ya, dengan selesainya dia bekerja membajak sawah, maka dengan dia serahkan pekerjaan tadi sudah selesai, maka menjadi wajib. Itu kalau akad ijarahnya fi dhimmah, dalam tanggungan. Kalau dalam ain, ya, barang diserahkan pada waktu itu wajib. Wa man tasallama aynan bi ijaratin fasidah. Barang siapa yang menerima suatu barang, orang yang menerima suatu barang dengan akad ijarah yang rusak. Akad ijarah yang rusak itu tidak terpenuhi rukun dan syarat ijarah. Ya, namanya yang menyewakan bukan pemilik. Pemiliknya adalah anak yatim, dan pamannya, dia anak yatim ini punya dua paman. Satu paman adalah paman yang diwasiatkan oleh bapaknya dahulu untuk mengelola harta anak yatim ini. Sebelum bapaknya sedang sakit keras, dia mengatakan kepada salah seorang abangnya atau adiknya, bila saya wafat, mohon abang atau adik yang menjaga anak-anakku dan mengurus semua harta anak-anakku. Anakku masih kecil, belum pada balik. Ya, ini namanya wasi, berarti haknya dia. Dan ada umpamanya paman dari natim yang lain, dia yang menyewakan ruko itu kepada seseorang. Ya, berarti ini adalah ijarah fasidah, karena menyewakan bukan pemilik dan bukan wakil dari pemilik, dan telah berlalu akad sewanya, sudah sewa 1 tahun. Ladzi mahu ujratul misl. Ya, ketika tahu penyewa dalam bulan ke-10, dia tahu bahwa dia menyewa karena pamannya yang sesungguhnya yang mengelola harta anak yatim ini, dia mengatakan, saya tidak pernah menyewakan kepada kamu, dan ini surat wasiat dari abang saya, bapak dari anak-anak yatim pemilik ruko ini. Ya, maka, dan sudah berlalu semuanya 10 bulan tadi, maka upah 10 bulan ini dengan upah standar ujratul misl, mungkin lebih mahal dan mungkin lebih murah daripada yang disewakan dengan akad ijarah yang fasid tadi. Umpamanya dia menyewa dari paman yang bukan yang penerima wasiat dengan harga 20 juta per tahun. Dan di bulan ke-10 tahu. Dan biasanya ini per tahun adalah 24 juta. berarti 2 juta, perkiraan 2 juta per bulan. Ya. Maka si penyewa ini bukan bayar 20 juta. Tetapi karena dia baru 10 bulan, 2 juta dikali 10 berarti 20 juta. Ya. Alhamdulillah, itu dimaksud dengan ujrah misal. Bukan ujrah yang disepakati, bukan upah yang disepakati oleh mereka berdua tadi. Alhamdulillah, dengan ini kita berakhir membahas bab ijarah. Dan insyaAllah nanti kita lanjutkan dengan bab sabaq. Fadal salisan. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan poin-poin terakhir dalam bab ijarah, dalam bab akad sewa menyewa. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk sesi interaktif bagi Anda yang memiliki pertanyaan secara khusus dalam bab ini dan secara umum terkait dalam bab muamalah di line telepon 0218236543. Langsung disampaikan pertanyaan secara terperinci oleh Ustaz, kita akan terima dan kami sampaikan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Mohon diperinci pertanyaannya dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita akan sapa terlebih dahulu pertanyaan dari via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf umum sebelumnya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan. Ke monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saat saya ya, apa yang hendak saya lakukan? Halo, mohon maaf umum, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa mencari sinyal yang lebih baik agar kita bisa menangkap pertanyaannya dengan baik. Halo, assalamualaikum. Pak Abdul membeli tanah. Halo. Ya, silakan. Pak Abdul membeli tanah saya. Tapi itu macet. Lantaran dia juga kena macet, dia menjual tanahnya juga untuk perumahan pada karyawan bank. Nah, apa yang hendak saya lakukan? Karena sama-sama itu macet dalam keadaan seperti ini. Mohon nasihat kita. Itu kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz, apa bisa didengar dengan baik pertanyaannya Ustaz? Kalau saya tidak salah, dia mengatakan ada orang membeli tanah beliau dengan kesepakatan dia akan membayarnya dengan penjualan tanahnya juga. Lalu pembeli ini, pembelinya macet membayar kepada dia, sehingga dia macet membayar kepada si ibu. Kalau tidak salah begitu pertanyaannya. Ya, apa yang harus dilakukan oleh si ibu begitu kan ya? Iya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, apabila terjadi seperti ini, kalau sebetulnya si pembeli dari Anda tidak ada hubungannya dengan orang yang beli dari dia, Anda akan menjual dari kepada dia, dan di awal baik uangnya dari orang lain atau dari manapun, dia sudah mengatakan harus menyanggupi. Ya, maka dengan demikian, wallahu ta'ala alam, kalau dia memang tidak memiliki kemampuan membayar, in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dia jika tidak mampu, maka beri masa tangguh sampai dia mampu. Ya. Tapi kalau dia memiliki uang yang lain, dia harus wajib membayarnya. Kalau dia juga tidak mau, saya tidak tahu apa kesepakatan ibu dengan si pembeli bila terjadi uang prestasi atau pihak pembeli tidak mampu membayar. Apakah akad dibatalkan atau kemudian dijualkan ke pihak ketiga dan seterusnya. Tergantung persyaratan apa yang dibuat oleh ibu dengan si pembeli tanah ibu tadi. Eh, Kemulau khair atas jawabannya, sangat bermanfaat, dan demikian ibu yang bertanya ini menjadi jawaban dari Ustadz dan cukup memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali penanya yang kedua, silakan. Ya, baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru, baik. Di Riau. Di Riau, Bapak, silakan, Pak, pertanyaannya. Izin Pak, mau bertanya nih Ustaz mengenai ahli waris. Siapa yang akan jadi ahli waris dari seorang perempuan yang beliau tidak mempunyai ayah dan ibu lagi, beliau juga tidak menikah, tidak punya anak, beliau hanya mempunyai beliau mempunyai saudara laki-laki satu orang sudah meninggal, saudara perempuan juga satu orang sudah meninggal. Dari saudara beliau, beliau memiliki keponakan dari saudara laki-laki tadi, empat orang anak, tiga perempuan, satu laki-laki. Dan dari saudara perempuannya tadi, satu orang. Bentar, ini akhi, orangnya sudah meninggal perempuan ini atau belum? Belum, Kak, masih hidup. Terus kenapa dia cari ahli waris, dia masih hidup? Mau bertanya aja Ustaz, soalnya beliau kondisinya kurang sehat secara mental, Ustaz. Ya, tay. Dia namanya siapa? Biar saya gampang mencernanya nanti. Namanya. Halo. Disebutkan saja dengan nama yang lain, nggak apa-apa. Halo. Ustaz. Iya, disebutkan saja namanya, Pak. Dengan nama yang lain tidak ada masalah, hanya sebagai penanda. Namanya Bu Warni. Baik, Ibu Warni. Silakan, Ustaz. Buat andai Bu Warni wafat. Iya, Ustaz. Dia tidak punya suami pada saat wafat itu. Juga tidak punya anak. Belum punya anak, Ustaz. Ya kalau enggak punya suami enggak punya anak kan ya. Nah, Ustaz. Ustaz. Terus bapak ibunya sudah meninggal. Sudah meninggal, Ustaz. Kakek neneknya pun sudah meninggal. Sudah meninggal juga, Ustaz. Ya. Ini namanya orang dinamakan dengan kalalah. Itu bapaknya sudah meninggal, anaknya tidak ada ataupun sudah meninggal. Maka ahli warisnya adalah saudara-saudarinya. Saudara-saudarinya pun sudah meninggal. Sudah meninggal, Ustaz. Ya. Dia akan menurut terus ke asobah. Anak saudara laki-lakinya ada? Anak laki-laki dan anak saudara laki-laki? Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya satu orang, Ustaz. Tiga orang anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Tiga orang anak perempuan dari saudara laki-laki. Satu laki-laki, Ustaz. Laki dari saudara laki-laki berapa? Satu orang. Gimana, Ustaz? Anak laki-laki dari saudara laki-laki Bu Warni ini. Satu orang, Ustaz. Dia mengambil seluruh harta Bu Warni. Oh, jadi saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki tadi, Ustaz? Iya. Nah, Ustaz. Demikian jawabannya, Ustaz, ya, dan akhi yang ada di Riau. Baik, barakallahu fiik, dan alhamdulillah telah terjawab pertanyaan terkait dengan masalah waris. Jazakumullah khair. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga. Ya, masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali untuk penanya yang ketiga, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Yanti di Kota Padang. Ibu Yanti, silakan pertanyaannya. Terima kasih, Ustaz. Jadi ini suami saya dulu bekerja. Misalnya dulu bekerja di suatu perusahaan di Jawa. Jadi beliau sebagai supervisor dan ada supplier yang memasukkan barang dan beliau mendapatkan semacam fee, gitu. Tapi tidak ada perjanjian sebelumnya. Dia setelah barang masuk, beliau ditransfer gitu sama supplier. Nah, terus sekarang kami kan merasa dan uangnya itu kami berikan kepada untuk rumah gitu Ustaz. Untuk siapa Umu? Uang yang diberikan fee transfer tersebut kami berikan untuk beli rumah. Nah. Jadi sekarang kami merasa nggak nyaman, rumah itu dijual dan saya bingung gitu hasil uang penjualannya itu gimana. Apakah kita kembalikan ke suppliernya atau ke perusahaan tempat suami bekerja itu, Ustaz? Perusahaan swasta, Ibu, Bu. Apa, Ustaz? Perusahaannya perusahaan swasta. Ya, swasta PMA, Ustaz. Ya, bisa dihubungi pemilik ownernya. Enggak, maksudnya sekarang kami sudah pindah kerja, Ustaz. Pindah kota juga. Iya, tempat bekerja lama itu bisa dihubungi ownernya, pemiliknya. Bisa sih kayaknya Ustaz, bisa. Bisa, kalau bisa sampaikan kondisi itu. Mm-hmm. Apa konsekuensinya? Apakah fee harus diberikan kepada dia? Mm-hmm. Atau dia mengikhlaskan? Mm-hmm. Kalau dia mengikhlaskan, alhamdulillah. Mm-hmm. Kalau tidak, maka fee itu berikan kepada dia. Mungkin mm-hmm. Anda dengan menjual rumah. Mm-hmm. Dan kasih berikan fee kepada dia. Jadi ke perusahaannya Ustaz, bukan ke suppliernya kita ini Ustaz. Supplier kan sudah memberikan kepada suami Anda. Iya. Maka sudah keluar dari kepemilikannya. Hmm. Akan tetapi suami Anda menerima itu bukan haknya dia. Iya. Itu adalah hak perusahaannya. Hmm. Karena suami Anda sudah digaji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Iya. Itu milik perusahaannya. Kalau perusahaannya mengikhlaskan, alhamdulillah. Oh gitu, Ustaz. Iya, Ibu. Iya, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Demikian Ibu Yanti, jazakallahu khair atas pertanyaan dan semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di via telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan ijarah secara khusus, kita sapa kembali untuk penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Nur dari Jakarta. Baik, silakan Ibu Nur. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, saya kan ada setor haji buat ibu saya yang plus di lewat kakak ipar saya. Nah, dia tuh ke distorin lagi ke travel kerabatnya. Nah itu pada waktunya berangkat 3 tahunan lalu lah, ibu saya tuh dinyatakan kata dokternya gak bisa berangkat karena sudah sepuh ya, udah 81 tahun. Terus kata dokternya harus ada pendamping. Nah sementara kalau pendamping kan, kalau ini kan mahal ya, kita gak ada dana ya. Terus akhirnya kita putuskan udah pakai reguler aja gitu kan. Terus kita mau minta tarik lagi uangnya, tapi kata kakak ipar saya travelnya ini lagi ada bermasalah, jadi uangnya gak bisa balik. Terus kalau misalnya itu saya minta kakak ipar saya itu balikin uangnya gitu, dia talangin dulu pakai uangnya gitu untuk kebalikin itu, terus kita mau buat daftarkan ke reguler barang saya gitu misalnya, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bisa gak kita minta dia talangin uangnya gitu, ke talangin uangnya dari uangnya dia dulu untuk gantiin uang yang kita udah setorin gitu. Soalnya saya kalau sekarang sampai sekarang, kalau saya ingat itu suka masih kesel-kesel gitu. Jadi saya, aduh gak enak juga sama saudara juga kan. Jadi minta nasihatnya Ustaz. Mohon nasihatnya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau dia mau mendalangin, alhamdulillah berarti dia berurut baik. Satu. Kemudian kalau dia ketika menyampaikan bahwa dia punya kerabat yang punya travel dan dia mengatakan, tapi saya tidak tahu kondisinya, maka dia tidak bertanggung jawab baik secara material maupun secara moral. Ya. Kan tetapi kalau dia tahu bahwa travel dari saudara kerabatnya tersebut bermasalah, kemudian yang namanya orang ingin berbuat baik ke kerabatnya, dia ingin Anda ke melalui travel kerabatnya, dan sekarang baru dia sampaikan bermasalah, maka ini dia bertanggung jawab memang secara moral dan secara material juga, karena ada tadlis, ada penipuan yang dia lakukan kepada Anda. Ya. Nah. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas nasihat dan jawaban. Demikian Ibu Nur, ya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi Ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Kita terima satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan di 0218236543. Kita sapa kembali untuk penanya yang kelima. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Kasih dari Cirebon, Pak. Silakan, ya, Umu Kasih, silakan. Mohon maaf, Umu, mungkin dikecilkan volume suara TV atau radionya atau dimatikan saja. Cukup ya, monitor via telepon langsung dan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya. Saya mau tanya kepada Ustaz Irwandi mengenai deposito dan tabungan mudharabah dari Bank BNI Syariah. Dari bank. Baik. Begini Ustaz, di BNI Syariah itu tidak perlu disebutkan nama banknya, Umu, ya, secara umum saja. Ya. Secara umum saja disampaikan. Ya, di bank syariah tersebut. Ya. Ada tabungan mudharabah ataupun. Halo, baik, mohon maaf Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radio, masih feedback, atau dimatikan saja supaya lebih jelas pertanyaannya. Ya, silakan, jazakallahu khair. Ya, ada tabungan mudharabah dan deposito ya. Di situ akadnya kita siap bagi hasil dan juga siap bagi rugi dari keuntungan. Sementara tabungan kita tersebut dijamin oleh OJK. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum bagi hasil yang kita peroleh dari deposito ataupun tabungan mudharabah, di mana uang kita dijamin oleh OJK? Saya sudah minta untuk akad OJK dicoret, tapi mereka tidak bisa merubah akad tersebut karena menurut mereka itu peraturan dari pemerintah. Baik. Ya, jadi itu yang saya, jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan bagi hasilnya? Halal ataukah haram gitu, Ustaz? Syukran Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wah, iya, kita akan simak jawabannya, Umu. Silakan, Ustaz. Ya. Akad mudharabah bila pengelola dalam hal ini adalah bank syariah, dia tidak menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian adalah nasabah, maka ini akadnya adalah benar. Bila ada pihak ketiga yang mau menanggung, itu terserah dia. Sama Anda umpamanya berakad mudharabah dengan adik atau kakak, atau dengan adik. Anda setorkan modal ke adik umpamanya 200 juta untuk jual beli motor bekas. Ya. Akan tetapi Anda dengan adik ini sedikit punya perasaan tidak enak, pernah beberapa kali bermasalah. Ya. Lalu Anda ragu untuk menyerahkannya tadi, jangan-jangan uang yang Anda serahkan nanti rugi karena Anda yang menanggung. Lalu kakak Anda yang paling tua, dia mengatakan, ya udah, serahkan aja, kalian berakad mudharabah aja, serahkan aja dana kamu kepada dia untuk dikembangkan dengan keuntungan sekian persen dari laba bersih untuk kamu, dia laba bersih sekian. Ya, kalau qadarullah terjadi kerugian, biar saya menanggung. Ini namanya kafil. Ya, ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Dan dalam praktek di bank syariah tadi, pihak yang menanggung ini OJK, wallahualam, seterusnya adalah LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Ya. Pihak bank syariah itu memberikan dana kepada pihak LPS tadi, ya, dengan dana premi itulah nanti mereka menjamin kerugian bila terjadi dana nasabah dijamin oleh mereka. Dan ini aturan dari pemerintah. Maka Allah Ta'ala mengenai akad dari bank syariah itu dengan pihak LPS, akan tetapi akad Anda nasabah dengan pihak bank benar, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair dan syukur atas jawabannya. Demikian Umu yang bertanya. Semoga yang menjadi jawabannya bermanfaat buat Umu dan juga yang bertanya yang sama di pesan singkat sudah terjawab para kalafi. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat ada dari pendengar kita yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita mendahulukan menaikkan membayar zakat amwal, zakat harta yang secara ketentuan haulnya jatuh 2 bulan lagi? Bolehkah kita dahulukan di bulan Ramadan ini? Jazakumullah khairah. Bolehkah menunaikan zakat sebelum haulnya? Untuk berzakat ada sebab, ada syarat. Syaratnya adalah sampai nisab. Bila Anda memiliki harta sampai nisab, ya, belum memasuki sebab, bolehkah dilakukan? Para ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib, beliau seorang pedagang dan beliau pernah membayar zakatnya untuk 2-3 tahun ke depan. Bahkan Rasulullah itu pun atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membutuhkan dana besar, maka beliau meminta para pedagang yang biasanya berzakat untuk mendahulukan zakatnya dalam kondisi sekarang. Dan kondisi sekarang tepat untuk boleh mendahulukan zakat ini di bulan Ramadan dalam kondisi pandemi dan PSBB, di mana banyak orang yang terdampak dalam usahanya, dalam mencari rezekinya. Bila zakat Anda jatuh 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, atau 7 bulan lagi, tidak masalah Anda bayarkan sekarang dengan syarat harta Anda sudah sampai nisab. Tapi bila tidak sampai nisab, maka Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni menukil ijma' bahwasanya ini tidak sah. Tapi kalau sudah sampai nisab, didahulukan pembayarannya. Nanti pada waktunya disesuaikan. Pada waktu di bulan 2 bulan lagi Syawal Zulqa'dah disesuaikan. Andai sekarang sudah dikeluarkannya umpamanya 30 juta rupiah. Ya. Nanti di bulan Zulqa'dah dia lihat lagi berapa sesungguhnya zakatnya. Andai zakatnya lebih banyak umpamanya 40 juta. Berarti kurang 10 juta, kurangannya ini diberikannya kepada fakir miskin lagi pada bulan Zulqa'dah. Andai dikeluarkannya lebih, berarti dia memiliki deposit simpanan untuk tahun depan. Andai umpamanya dia keluarkan 50 juta, ternyata dia hitung zakatnya sekarang di Zulqa'dah tahun ini cuma 30 juta. Berarti 20 juta lagi deposit untuk tahun 1442. Pada 14-14-22 dia sudah berzakat sebanyak 20 juta, tinggal nanti disesuaikan pada waktunya. Wallahu'alam. Alhamdulillah, baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sama kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana perhitungan zakat di mana jumlah hartanya berubah-ubah tiap bulannya Ustaz? Akan tapi perubahan tersebut di atas nisab. Apakah perhitungannya bisa disatukan atau masing-masing memiliki haul yang berbeda? Dan yang kedua, bolehkah sebagian zakat disalurkan kepada orang yang masih mengontrak dan dia memiliki hutang karena menyicil beli rumah atau tanah untuk tempat tinggal dia dan keluarganya nanti Ustaz? Jazakallah khair. Sorry. Pertama, bila kondisi uangnya berubah-ubah. Bila uang itu bukan pertambahannya, bukan dari apa namanya laba atau profit dari dagang atau pertambahan dari hewan ternak, maka setiap harta itu memiliki haulnya. Zakat gaji umpamanya, dan gaji dia atau pendapatan bulanannya dia alhamdulillah naik turun, tapi tetap masih di atas satu nisab. Ketika mulai usaha pertama dagang dan dia juga ada gaji sebagai karyawan di perusahaan orang lain, ya bulan pertama dari gaji dan dari hasil dagangnya sampai nisab. Yang ini kewajibannya tahun depan 12 bulan dari Qomariyah dari hari nisab tadi. Di bulan kedua dia dapat gaji lagi. Bulan kedua ini haulnya adalah 12 bulan dari bulan gaji kedua. Ya. Kalau dari gaji. Kalau dari harta perniagaan, pertambahannya labanya mengikut kepada haul induknya. Ya. Kalau gaji tadi dipisah umpamanya, setiap gaji Anda hitung zakatnya dan haulnya. Kalau Anda orangnya tipenya adalah teliti, telaten, tidak ada masalah. Setiap bulan masuk awal bulan Qomariyah, Anda lihat ini gaji yang mana yang sampai jatuh haulnya sekarang. Gitu. Bila Anda merepotkan dalam hal ini, tidak ada masalah. Anda dari haul pertama tadi, cukup haul yang pertama saja menjadi patokan Anda. Turun naik dalam waktu setahun tadi tidak di bawah nisab, tidak Anda perhatikan. Yang jelas satu haul tadi, mungkin ada gaji yang baru satu bulan, ini kan belum haul. Tapi daripada Anda susah menghitungnya, Anda keluarkan zakatnya, walaupun dia belum satu haul, ini boleh, karena ini termasuk dalam bab mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya. Nah, jazakallah khair. Dan pertanyaan yang kedua, bolehkah sebagian zakat ini disalurkan kepada orang yang masih ngontrak dan dia memiliki hutang karena cicil membeli rumah, Ustaz? Untuk menentukan mustahik sebagai fakir miskin atau gharimin, kalau hutangnya adalah hutang cicilan rumah dan rumah yang dia beli adalah rumah standar untuk kebutuhan minimalnya, bolehkah dia menerima zakat? Lihat, kalau dari gajinya cukup untuk kebutuhan hidup dan cukup untuk bayar tadi, tang tadi, maka wallahu ta'ala alam, dia hanya boleh menerima zakat untuk cicilan setahun itu saja. Tapi kalau gajinya cukup dan aman dan tidak terdampak di PHK, ya, maka ini sebetulnya dia berkecukupan. Walaupun hutangnya ada, tapi hutangnya jangka panjang. Biqadar Allah, terjadi sesuatu, ya, untuk makan sih masih cukup untuk biaya makan dari sisa-sisa gaji tabungannya. Tetapi untuk cicilan rumah, karena terdampak, tidak ada lagi masukan bulanan, dia tidak mampu. Ini hutangnya ini, untuk selama satu tahun ke depan, boleh dibayarkan dari zakat. Boleh dia menerima zakat membayarkan cicilan satu tahun tadi. Nah, Ustaz, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Kami demikian demikian para penanya yang bertanya jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tanggungan atau jaminan yang harus diberikan dari ajir al-mustarak, yaitu orang yang diupah karena pekerjaannya, Ustaz, di mana seorang penjahit melakukan kesalahan dalam menjahit pakaiannya, Ustaz, lalu dia mengganti dengan bahan baru dan kemudian mengulangi kembali jahitannya. Menjadi pertanyaan, apakah penggantian ini sudah dibenarkan dan bahan yang rusak tersebut apakah bisa menjadi hak milik penjahit? Jazakallah khair. Ya, bahan yang rusak kan diganti, berarti tadi tukar menukar bahan. Diambil bahan yang rusak, diserahkan kepada Anda bahan yang bagus. Ya, kemudian dijahit dia, berarti Anda tinggal membayar upah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan harta waris. Ustaz, apakah hukumnya tidak menjual rumah harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal karena menjadi wasiat dari ayahnya untuk tidak dijual, sedangkan ahli warisnya membutuhkan pembiayaan untuk kehidupannya dan keluarganya, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Wasiat orang yang tidak memiliki tidak perlu dipenuhi. Setelah dia wafat, dia tidak memiliki lagi harta itu. Harta yang dia miliki ketika dia hidup, ya, setelah dia wafat, hari ini dia terima umpamanya bonus atau menjual apa sebanyak 100 miliar rupiah, menjual tanahnya. Ya, qadarullah besok meninggal. Itu yang 100 miliar, 1 sen bukan milik dia. Kecuali kalau dia punya hutang dan segala macam tanggungan, dibayarkan 100 miliar. Sisanya bukan milik dia lagi. Milik siapa ini? Allah yang menentukan milik para ahli waris. Ada anak, ada istri, ada orang tuanya. Ketika itu milik ahli waris, wasiat dia waktu hidup itu, karena itu bukan milik dia lagi, wasiat Anda tidak berguna. Sama juga Anda berwasiat kepada anak Anda, ya, ini rumah kamu ini jangan jual ya. Maka anak wajib mengikuti? Tidak. Atau Anda berwasiat buat tetangga, ini rumah kamu ini bagus, jangan dijual. Ada artinya? Tidak. Itu hanya sebagai saran aja. Jelas? Ya. Ini menjadi hak ahli waris, tidak ada hak dari pemiliknya yang sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menikah 2 kali. Yang pertama bercerai dan memiliki seorang anak. Kemudian yang kedua juga memiliki seorang anak. Dan suami yang kedua anak meninggal dunia. Bagaimanakah pembagian harta warisannya? Apakah anak dari suami yang pertama mendapatkan harta warisan dari suami anak yang kedua? Jazakumullah khair. Anak yang pertama, anak dari suami pertama, apakah dapat warisan dari suami kedua? Nah. Itu pertanyaannya. Nah, Ustaz. Tidak tentunya, karena dia bukan anak dari yang meninggal suami yang kedua ini. Tapi kalau Anda mendapatkan, Anda otomatis istri mendapatkan warisan dari suami kedua yang meninggal ini. Nah. Kemudian istri ini meninggal. Nah. Ya. Anda yang meninggal. Nah. Maka anak Anda dari suami pertama dapat. Baik. Ya, anak dari suami kedua juga dapat kalau anak itu dari rahim Anda. Kalau suami kedua punya anak dari istri yang lain, nah, itu tidak dapat dari warisan Anda walaupun Anda tadi mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Nah. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon untuk 2 penelpon terakhir di pagi ini di 0218236543. Yang bagian yang baru bergabung, kami persilahkan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Ahlan, Pak. Assalamualaikum. Ya, ini mau nanya nih, Tat. Iya, assalamualaikum Bapak. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam dari hamba Allah di Serang. Baik, silakan Bapak. Iya, jadi ini ibu Ana nih 6 bersaudara ya. Nah. 3 perempuan, 3 laki-laki. Ada adik ibu. Ya. Mengenai ibu Anda namanya siapa? Nama ibunya siapa? Ibu namanya Yusna. Baik. Bu Yusna ya. Punya saudari, Pak. Ya. Saudari Bu Yusna berapa? Saudarinya dia. Saudari ada 2 perempuan. Saudaranya 3. saudara laki 3. Hidup semuanya ini? Ya. Semuanya masih hidup ketika Bu Yusna wafat? Bukan, bukan Tat. Yang wafat bukan... Yang wafat bukan Ibu Ana. Bukan Ibu Yusna yang wafat. Yang wafat siapa? Jadi yang wafat itu ada adiknya Ibu Ana. Ibu Yusna adiknya. Siapa yang wafat ini? Namanya siapa Ibu? Bapak? Namanya sebutkan. Namanya Marnis. Baik. Marnis wafat. Ya. Ketika dia wafat, dia punya saudari 3 orang. Ya. Termasuk Ibu Anda Yusna kan ya? Betul. Punya saudara laki-laki 3 orang juga. Iya, betul. Dia masih hidup ketika Marnis wafat. Iya, betul. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, nah ini adik Ibu Ana yang wafat ini pernah dia tuh murtad gitu, Tat. Keluar dari Islam. Lalu, tapi pada saat-saat akhirnya dia tuh kena stroke ya, tapi masih bisa bicara, masih mengerti. Ana tuntun dia bersyahadat lagi. Nah ini bagaimana, Tat, ya? Satu, itu. Nah, terus... Dan dia bersyahadat. Ada tuntun ya. Bersyahadat, dia bersyahadat. Ada tuntun dia bersyahadat, dia jadi bersyahadat atau tidak? Bersyahadat, yang ngucap. Ya, pada waktu itu jelas omongannya, syahadatnya jelas. Jelas, jelas. Ya, baik, terus. Dia dulu waktu mudanya malah hatam, Tat, gitu. Pernah hatam dia, tapi nggak tahu karena dia kerja di luar negeri, jadi ini, ha. Nah, ya Tat ya, satu itu Tat ya. Terus kedua, ini adiknya Ibu Yusna ini, bang perempuan ini, dia pengen, mereka tuh pengen itu warisan dibagi rata gitu Tat. Nah, saya bilang sama ibu saya, Ibu Ana ini, Ibu Yusna, enggak boleh, saya bilang. Jadi ibu Ana nih terima bagiannya aja, setengah dari laki-laki. Nah, itu bagaimana Tat, gitu Tat? Itu aja Tat. Yang satu tuh mengenai itu tadi dia udah syahadat. Terus kedua yang mengenai minta dibagi rata itu adiknya Ibu Ana, tapi bukan Ibu Ana gitu. Baik, itu saja pertanyaannya Bapak. Iya, baik, iya, kita akan simak jawabannya. Zafal Khair. Terantap, ya. Afwan, silakan Zafal Khair. Ya, kalau dia sudah bersyahadat kembali, semoga Allah menerima Islamnya. Dan status hartanya ketika dia wafat adalah harta waris yang dibagikan kepada saudara-saudari muslimahnya. Dibagi kalau tidak memiliki ahli waris yang lain kecuali saudara-saudari, berarti 3 × 2 = 6 tambah 3 = 9. Harta dibagi 9. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Nisa ayat 176. Bapak lihat di sana bahwa untuk saudara laki-laki 2 bagian, saudari perempuan 1 bagian. Berarti saudari 3 × 1 = 3, saudara 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 9. Berarti saudarinya Bu Yusna dan 2 orang saudarinya dapat 1/9, saudara-saudaranya dapat 2/9, 2/9, 2/9. Baik, alhamdulillah. Insyaallah jazakumullah khairan atas jawaban secara terperinci. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Dan barakallahu fiik. Kita terima satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Iskandar di Depok, Ustaz. Baik, Abu Iskandar silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta. Setiap tahun ada bonus. Tapi dalam perjalanannya, bonus itu bisa dapat semisal. Tapi perjalanannya kadang naik turun dan ini nggak kita hitung, Pak Ustaz. Tapi tahun depannya lagi dapat lagi dan ini bisa semisal. Bagaimana cara saya untuk zakat harta ini? apakah saya berwajiban bayar zakatnya atau bagaimana Pak Ustaz? Pak Iskandar, ketika nerima tadi, Anda masih punya tabungan yang lain? Tidak ada, langsung tabungan itu Pak Ustaz. Hanya ada situ aja. Tabungan tidak ada gaji setiap bulan habis untuk biaya hidup hari-hari gitu. Sebulannya kadang ada bisa masuk ke rekening yang rencana mau kita simpan untuk simpanan itu Pak Ustaz. Ya udah, berarti Anda tidak ada harta sinusuk kecuali ketika terima bonus. Betul Pak Ustaz, enggak ada yang lain ya. Kan tetapi bonus ini pun terpakai untuk biaya hidup. Kadang terpakai Pak Ustaz. Ya. Untuk walhasil setelah tadi umpamanya terima bonus bulan ini Ramadan. Iya Pak Ustaz. Artinya Ramadan tahun depan masih ada satu nisab atau sudah habis? Kadang sudah habis karena jadwal bonus itu kadang kan enggak tentu Pak Ustaz jadwalnya gitu Pak Ustaz. Ya, kalau habis berarti tidak ada lagi zakat. Atau pernah kurang satu nisab berarti hitungannya tadi dimulai ketika kapan naik nisab lagi. Coba saya contohnya, naik bonus terima bulan ini senilai sekarang kan sekitar 80 juta. Anda terima 100 juta. Iya. Artinya Anda berzakat di Ramadan 21 Ramadan 42. Iya, Pak. Ya, yang 100 juta ini. Iya. Alhamdulillah terpakai dan juga ada gaji dan sempat turun nisab di bulan ketiga dari Ramadan. Iya. Nanti di Zulqa'dah. Iya. Ya. Nanti di bulan keempat dapat bonus lagi. Iya. Umpamanya Halo? Ya, baik. Mohon maaf Bapak terputus. Kita akan tunggu koneksi. Silakan kembali kepada Ustaz untuk terhubungkan kembali, ditunggu untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap. Baik, sudah terhubung kembali Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya. Diulang kembali. Andai Anda terima Ramadan hari ini 100 juta. Ya. Kemudian terima lagi nanti biasanya bonus 3 bulan lagi di Zulqa'dah. Ya, Pak Ustaz. Di bulan Syawal pengeluaran banyak hingga 100 juta lagi. Ya. Berarti batal haul bulan Ramadan 42. Di bulan Zulqa'dah Anda terima bonus lagi 50 juta umpamanya. 50 juta tambah 50 juta sisa bonus 100 masih 100 juta atas nisab. Berarti nanti Anda berzakat di Zulqa'dah tahun depan lagi. Ya, andai begitu terus dan umpamanya alhamdulillah Zulqa'dah tadi enggak pernah turun lagi satu nisab, maka Anda berzakat di Zulqa'dah tahun 42. Ya. Cukup jelas? Jelas Allah. Jelas ya, Bapak? Ya. Baik. Alhamdulillah, baik. Ya. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya dan demikian Bapak semakin bermanfaat dan menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang sama melalui pesan singkat. Baik, alhamdulillah barakallahu fikum. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini kami persilahkan Ustaz. Ya, semoga Allah Azza wa Jal selalu membimbing kita dalam berakad, apalagi dalam berakad ijarah, yang seseorang misalnya waktunya banyak kaum muslimin terkadang tidak memenuhi waktu tadi untuk yang dia sudah sepakati akadnya, terkadang beralasan dengan kondisi puasa sehingga dia tidak bekerja maksimal. Ya, maka ini dikhawatirkan rusak akad ijarahnya dan berdampak kepada tidak halalnya sebagian gajinya. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita dan semoga hari-hari tersisa dari bulan Ramadan ini Allah ampuni kita dan Allah tuliskan kita hamba-hambanya yang selamat dari api neraka. Wallahu bitaufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.